Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pada malam hari ini pembahasan kita dari kitab Al-Usulus Sittah, enam landasan pokok di dalam agama ini, karya Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, yang kemudian kita baca syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Tapi pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana beliau berkata: min a'jabil ujab wa akbaril ayatid dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usul bayyanaha Allah taala bayanan wadihan lil awwam fawqa ma yadhunnu dhannun. ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Beliau mengatakan bahwasannya termasuk dari perkara yang sangat menakjubkan atau paling menakjubkan, dan juga ayat yang paling besar yang menunjukkan terhadap kekuasaan Allah, adalah enam landasan pokok yang telah Allah sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, dengan penjelasan yang terang dan gamblang, mudah difahami walaupun oleh orang awam sekalipun, melebihi apa yang disangka oleh manusia. Penjelasan yang betul-betul gamblang tentang tauhid dan tentang syirik, perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan larangan dari menyekutukan Allah. Akan tetapi kemudian setelah itu keliru dalam masalah ini, kebanyakan orang-orang cerdas di dunia ini, dan juga orang-orang yang berakal dari Bani Adam, keliru dan salah dalam masalah ini, illa aqalan qalil, kecuali sedikit. Ini yang boleh disebutkan dalam mukaddimah menjelaskan kepada kita bahwasannya na'am Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang di dalam Al-Qur'an tentang tauhid dan juga tentang syirik, penjelasan yang gampang difahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun. Contohnya firman Allah taala, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jelas gamblang. Akan tetapi setelah itu, nah, banyak manusia yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Padahal mereka membaca Al-Quran, padahal mereka melantunkan Al-Quran, padahal mereka adalah orang-orang cerdas, orang-orang yang berakal, bahkan para pemikir dan seterusnya, akan tetapi mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mendapati Al-Qur'an di satu lembah sedangkan amalan manusia di lembah yang lain. Padahal mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa bisa demikian? Syekh menjelaskan karena mereka tetap bersikuku berjalan di atas adat kebiasaan yang sudah turun temurun, yang mereka enggan untuk meninggalkannya. Bahkan ketika tampil orang memberi nasihat agar meninggalkan kebiasaan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, maka yang memberi nasihat atau da'i yang berdakwah kepada tauhid dituduh dengan berbagai macam tuduhan, disesatkan, dituduh keluar dari agama, dituduh membawa agama baru dan seterusnya. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, kita lanjutkan, kama hasala li hadha syekh nafsi, sebagaimana yang dialami oleh syekh sendiri, yaitu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, beliau alami ini. Lamma hawala rahimahullah an yaruddan nas ilal Qur'an wa madalla alaihil Qur'an, ketika beliau berusaha untuk mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an dan mengembalikan manusia kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, wa yughayyir ma hum alaihi minal adat wa taqalidil batilah, dan ketika beliau berusaha untuk merubah kebiasaan-kebiasaan na'am yang mereka berada di atasnya, ketika beliau berusaha untuk merubah taklid, membebek buta yang batil, yang dilakukan oleh masyarakat ketika itu, saru fi wajihihi, maka mereka pun menentang, di hadapan syekh rahimahullahu taala, wa badda'uhu, bahkan mereka membid'ahkan syekh rahimahullah, wa fasaquh, bahkan mereka memfasikkan syekh rahimahullah, padahal syekh ingin mengembalikan manusia kepada Al-Qur'an, ingin mengembalikan manusia kepada apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Beliau berusaha ingin merubah kebiasaan yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi agama ini. Akan tetapi serta-merta mereka memberontak, menentang apa yang didakwahkan oleh Syekh apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala, menolak dakwah beliau. Bahkan mereka membid'ahkan Syekh. Bahkan na'am menyatakan Syekh fasik ya, dan seterusnya. Bal wa kafaruhu wa tamahu bittihamat, bahkan mereka mengkafirkan Syekh. Nah, wattahamuhu, dan mereka menuduh Asy-Syaikh rahimahullahu taala bittihamat, dengan tuduhan-tuduhan, berbagai macam tuduhan. Tuduhan membawa agama baru, tuduhan keluar dari agama, tuduhan sesat, tuduhan ini dan itu. Lakin fil haqiqati hadza la yadurru wa laysa bighariib, akan tetapi pada hakikatnya celaan-celaan ini, pertentangan ini ya, pada hakikatnya tidak berbahaya kepada beliau rahimahullahu taala. Walaysa bighorib, dan hal seperti ini tidak aneh ketika seorang mendakwahkan tauhid, nah, memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan melarang manusia dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, kemudian muncul penentangan, nah, ya, permusuhan, celaan, cacian dan seterusnya. Laysa bighorib, hal seperti ini tidak heran. Kenapa? Fa innal anbiya'a kila fihi ma huwa asyad min dzalik. Ya, demikian karena para nabi juga telah mengalami hal yang seperti ini, bahkan lebih parah dari ini. Celaan, cacian, tuduhan yang ditujukan kepada para nabi itu lebih dahsyat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibilang penyair yang gila, ya, dan seterusnya. Jadi berbagai macam tuduhan, cacian, celaan yang dilontarkan, na'am, dan dituduhkan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Lama aradu an yughayyiru ma alaihi al-umam min ibadati ghairillah qila fi haqqil anbiya'i ma qil. Ketika para nabi ingin merubah kebiasaan umat-umat ya, atau kebiasaan umatnya yang mereka berada di atasnya, itu kebiasaan beribadah kepada selain Allah, ya, maka cacian, celaan, ya, tuduhan, ya, dilontarkan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam, ya, bahkan ada pengusiran, nah, bahkan ada makar ingin membunuh para nabi, ya, nah, ketika para nabi berdakwah, mendakwahkan tauhid, melarang manusia dari berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jal. Maka kalau ini menimpa kepada para nabi, فَكَيْفَ بِدُعَاتِ وَالْعُلَمَا, maka bagaimana dengan para da'i dan para ulama? Ya, nabi saja, ya, nabi ini, ya, utusan Allah, yang sudah jelas-jelas utusan Allah, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal, ya, mendapatkan celaan, cacian, nah, tuduhan, dan seterusnya. Nah, maka bagaimana dengan para da'i dan para ulama? Ya. Atau apalagi para da'i dan para ulama? Ya. Nah, yang mereka, nah, tidak sekokoh para nabi, ya, yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal, ya. Nah, maka demikian pula para da'i dan para ulama, ya, mereka mendapatkan celaan, cacian, tuduhan, dan seterusnya. Fala gharabata fi hadza, tidak aneh, ya, dalam masalah ini. Ketika seorang da'i mendakwahkan tauhid, kemudian mereka dituduh sesat, dituduh membawa agama baru, ya, dan seterusnya, tidak aneh. Wa hadza la yanqus min ajallil alimi wad-da'iyah. Dan hal seperti ini, celaan cercaan yang ditujukan kepada para dai dan para ulama, ini tidak mengurangi kemuliaan seorang alim. Tidak mengurangi kemuliaan seorang dai. Bal hadza yazidu fi hasanatihi indallahi azza wa jalla. Bahkan hal-hal seperti ini menambah kebaikan seorang dai, menambah kebaikan na'am seorang alim di sisi Allah azza wa jalla. Ya. Semakin dicela, semakin dicerca, oleh orang-orang yang membenci dakwah ini, ya, maka bertambah kebaikan mereka. Yaitu kebaikan para da'i yang mendakwahkan tauhid. Nah, sama sekali tidak memudorotkan mereka. Ya. Karena hal seperti ini tidak asing. Artinya pasti akan terjadi. Ya. Nah, selama taib kebenaran disuarakan, ya, pasti kebatilan akan menghadangnya. Ya. Di sana akan ada kebatilan, ya, yang menentangnya, ya, melawannya, ya, dan seterusnya. Ya. Dan ini sudah merupakan sunnatullah. Ya. Nah, adanya al-haq dan adanya al-batil. Ya. Ada kebenaran dan ada kebatilan. Maka seyogyanya, seorang tidak pesimis, ya, tidak berkecil hati, ya, ketika dakwahnya belum berkembang. Ketika dakwahnya banyak dicaci dan dicerca orang. Ketika dakwahnya mengakibatkan dia terpojokkan misalkan. Ya. Dan yang semisalnya, selama dia berada di atas kebenaran dan mendakwahkan kebenaran. Ya, maka fasbiru, sabar. Karena hal-hal yang demikian sudah merupakan sunnatullah. Telah terjadi kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Demikian pula terjadi kepada para pengikut mereka. Ya. Nah, wa inna ma yarji'u bin naqsi 'ala man qalahu wa man tafawwaha bihi wa katabah. Dan hanya saja kekurangan itu, ya, kembali kepada orang yang mengatakannya dan orang yang membicarakannya dan menulisnya. Yaitu celaan, cercaan, dan seterusnya yang ditujukan kepada para da'i atau para ulama ketika mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan tauhid, hal tersebut tidak mengurangi kemuliaan mereka. Hanya saja, kekurangan tersebut kembali kepada orang yang mengucapkannya dan orang yang membicarakannya atau yang menulisnya. Yaitu membicarakan para ulama dengan mencercanya, mencacinya, ya. Nah, baik dengan ucapan langsung ataupun dengan tulisan. Nah, kekurangannya kembali kepada orang yang mencela dan mencerca orang-orang yang membawa al-haq kebenaran. Fa inna hadza yarji'u alaih. Sesungguhnya ini, kekurangan ini kembali atau dosanya itu kembali kepada dia. Ammal ulama al-mukhlisun wad-du'atu ila Allah, adapun para ulama yang mukhlis, yang ikhlas, wad-du'atu ila Allah dan para dai ila Allah, fala yadurruhum ma qila fihim, tidak memudaratkan mereka apa yang dituduhkan kepada mereka. Bal yazidu fi darajatihim wa hasanatihim, bahkan bertambah derajat mereka dan kebaikan mereka. Para ulama yang mukhlis dan para da'i ilallah. Walahum qudwatun bil anbiya'i wa maqila fi haqqihim wa mattuhimu bihi. Dan mereka, para ulama dan para du'at, ya, memiliki qudwah teladan pada diri para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan apa yang telah dituduhkan terhadap para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya. Wallahu ta'ala yakulu linabiyihi. Dan Allah berfirman tentang atau kepada nabinya alaihi salatu wassalam, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qabli inna rabbaka ladzu magfirati wa dzu iqabin alim. Allah berfirman kepada nabinya, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qabli, tidaklah dikatakan kepada engkau wahai Muhammad, tidak dituduhkan kepada engkau wahai Muhammad kecuali na'am kalimat-kalimat yang sudah dikatakan dan dituduhkan kepada para rasul sebelum engkau. Jadi para nabi dan para rasul sebelum engkau ya Muhammad sudah mengalami hal yang serupa. Dituduh, dicela, dicerca dan seterusnya. Inna rabbaka ladzu maghfirah. Sesungguhnya Rabbmu itu memiliki maghfirah ampunan, wa dzu iqabin alim, dan Rabbmu memiliki iqab azab yang pedih. Fasyaikhu rahimahullahu ta'ala fi hadhil kalimat yubayyin syai'an min hadhal amril ajib. Dan syekh di sini, yaitu Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala, penulis Al-Usulu Sittah, beliau di dalam kalimat-kalimatnya ini menjelaskan sedikit tentang perkara yang sangat menakjubkan ini. Apa itu? An-nasa yaqra'una al-Qur'an wa yukthiruna min qira'atihi wa yahtimunahu wa yafadunahu wa yurattilunahu wa yurqizuna ihtimamahum bi alfadil Qur'an wa tajwidihi wa ahkamil maddi wa ahkamil idgham wal ghunna wal iqlab wal izhar wal ikhfa wa ya'tanuna bi hadha 'inayatan fa'iqatan wa hadha syai'un thayyib walakinnal aham wal maqsud laysa hadha. Kata beliau, Syekh rahimahullahu ta'ala menjelaskan sedikit tentang perkara yang menakjubkan ini atau mengherankan ini. Ya. Apa itu? An-nas yaqra'una al-Qur'an. Bahwasanya manusia itu membaca Al-Qur'an. Wa yukthiruna min qira'atihi, dan mereka banyak membacanya, mengulang-ulangnya. Wa yakhtimunahu, bahkan mereka mengkhatamkan Al-Qur'an. Masya Allah. Wa yahfazunahu, dan mereka bahkan menghafal Al-Qur'an, ya. Nah. Wa yurattilunahu, bahkan mereka mentartilkan Al-Qur'an dengan bacaan yang indah, yang bagus. Wa yurqizuna timamahum bi alfadil Qur'an, bahkan mereka memperhatikan lafaz-lafaz Al-Qur'an atau fokus dengan perhatian terhadap lafaz-lafaz Al-Qur'an. Wa tajwidihi, dan juga perhatian terhadap tajwid, tata cara membaca Al-Qur'an. Wa ahkamil mad, perhatian terhadap hukum-hukum mad, panjang pendeknya, berapa harakat, ya. Wa ahkamil idgham, perhatian dengan hukum-hukum idgham, ya. Wal ghunnah, hukum-hukum ghunnah, hukum iqlab, hukum izhar, hukum ikhfa, dan seterusnya. Ya. Sangat perhatian dengan hal-hal seperti ini. Wa yatanuna bihadza inayatan faiqah. Bahkan manusia sangat perhatian dengan hal-hal seperti ini dengan perhatian yang tinggi. Wa hadza syai'un thayyib. Kata syai', dan ini sesuatu yang bagus, ya. Ada perhatian membaca Al-Qur'an, memperbanyak membacanya, mengkhatamkannya, menghafal, mentartilkan, ya, belajar tajwidnya, memperhatikan hukum mad, hukum idgham, guna, iqlab dan seterusnya, ya. Nah, dengan perhatian yang tinggi. Ini syai'un thayyib, sesuatu yang bagus. Nah. Walakin al-aham wal maqsud laysa hadza, akan tetapi yang paling penting dan yang paling menjadi maksud tujuan laysa hadza, bukan ini. Al-maqsudu tadabburul ma'ani. Jadi maksud adalah tadabburul ma'ani, mentadabburi makna-makna ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wa tafakkuh fi kitabillah, dan bertafakkuh terhadap kitabullah. Bertafakkuh, na'am. Memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Wa ardu a'malina wa a'malin nasi ala kitabillah, dan mencocokkan amalan kita dan amalan manusia terhadap kitabullah. hal hiya muwafiqatun likitabilahi au mukhalifah, apakah amalan kita dan amalan manusia ini mencocoki kitabullah, sesuai dengan kitabullah, atau menyelisihi. Hadza huwal matlub, inilah yang dituntut, inilah yang paling penting. Nah, inilah yang menjadi tujuan ya, diwahyukannya Al-Qur'anul Karim ya, yaitu untuk diperhatikan dan dihayati makna-maknanya ya, dibaca dan difahami makna-maknanya. Nah, kemudian diamalkan ya. Kemudian mencocokkan amalan kita dan amalan manusia kepada kitabullah, apakah sesuai dengan kitabullah ataukah tidak. Kalau sesuai ya silahkan dilanjutkan. Kalau tidak sesuai yaitu menyelisihi kitabullah, tinggalkan. Hadza wal matlub, inilah yang dituntut. An nusahhiha awdha'ana, yaitu kita memperbaiki keadaan-keadaan kita. Wa an nunabbiha ala akhta'in nas, dan kita memperingatkan atas kesalahan-kesalahan manusia. La biqasdi tasyir, dan kita memperingatkan kesalahan manusia bukan dengan tujuan supaya terkenal, bukan. Wa qasdi nail minan nas, dan bukan tujuan ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, tidak. Bal bi qasdil islah wan nasihah, bahkan dengan tujuan islah, membuat perbaikan, wan nasihah, dan nasihat. Nah, itu dengan tujuan memperbaiki keadaan manusia agar kembali kepada jalan Allah, kembali kepada Al-Qur'anul Karim ya. Nah, inilah yang dituntut. Naam, di dalam Al-Qur'anul Karim ya, agar seseorang tidak sekedar hanya membaca saja atau hanya perhatian dengan hukum-hukum tajwid ya, dan seterusnya saja ya. Akan tetapi yang lebih penting daripada itu adalah mentadabburi makna-maknanya dan mengamalkan isinya. Nah, kemudian mencocokkan dengan amalan kita, apakah amalan kita cocok dengan Al-Qur'an ataukah tidak. Akan tetapi, nah, kebanyakan dari manusia ya, mereka tidak perhatian dalam masalah ini ya. Illa aqallal qalil, kecuali sedikit nah, yang perhatian dengan Al-Qur'an terhadap makna-maknanya ya, nah, dan kemudian mengamalkan isinya ya. Kebanyakan sekedar membaca nah, dan memperbagus bacaannya, sekedar memperbanyak bacaan ya, sekedar menghafal ya, sekedar mengetahui tajwidnya dan seterusnya, akan tetapi masih terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, banyak dari kalangan kuburiyun yang hafid Quran banyak ya. Nah, yang juara lomba qiraah banyak, bacaannya bagus, masya Allah. Nah, akan tetapi, ya, kuburiyun, ya, suka mengagung-agungkan kuburan, suka beribadah di sisi kuburan wali, ya. Nah, mengagung-agungkan kuburan orang saleh, meminta-minta di situ, ya. Nah, dan ini terjadi. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, ini sesuatu yang sangat mengherankan. Mereka membaca Al-Qur'an ya, tetapi mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Padahal dalam Al-Qur'an nah, diperintahkan kita untuk beribadah kepada Allah saja dan dilarang dari berbuat kesyirikan. Dan kesyirikan banyak jenisnya ya. Nah, bukan hanya nyembah patung saja kesyirikan itu, banyak jenisnya. Ya, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ya. Nah, dan seterusnya dari berbagai macam ibadah yang diserahkan kepada selain Allah Azza wa Jal. Baik, kemudian kita lanjutkan pada pokok yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-aslul awwal, landasan pokok yang pertama, ikhlasud dini lillah taala wahdahu la syarikalah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah taala saja yang tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, dan menjelaskan lawannya yaitu kesyirikan kepada Allah. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'amma, dan banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang landasan pokok ini, yaitu beribadah kepada Allah saja, ya, dan larangan dari menyekutukan Allah Azza wa Jal. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pokok landasan ini dari berbagai macam sisi dengan bahasa yang bisa difahami oleh orang awam yang paling bodoh sekalipun. Summa lamma sara ala aktsaril ummati masar, kemudian berlalunya waktu, terjadilah apa yang terjadi pada kebanyakan umat ini. Ya. Merajalelanya kebodohan dan seterusnya. Azharalahum syaitan al-ikhlas fi surati tanakkusis salihin. Maka mulai syaitan menampakkan kepada manusia, ya, bahwasannya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala itu, ya, adalah naam bentuk meremehkan orang-orang soleh, ya. Yaitu dakwah agar beribadah kepada Allah saja, agar jangan meminta kepada wali dan seterusnya. Syaitan naam menampakkan kepada manusia bahwasannya ini adalah tanakkus lis solehin, ini meremehkan orang soleh ini. Nah, ketika seorang dai naam mengajak kepada manusia atau melarang manusia dari berdoa kepada makhluk, jangan beristighosah kepada makhluk, ya, maka mereka mengatakan Anda telah meremehkan dan merendahkan orang soleh, Anda meremehkan wali dan seterusnya. Wa taksir fi hukukihim, ya, dan naam mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dianggap sebagai bentuk melalaikan hak-hak para wali atau orang-orang soleh. Wa adharalahu musyrika billahi fi surati mahabbati sholihin wa atba'ihim, dan syaitan menampakkan kepada manusia naam kesyirikan kepada Allah itu dalam bentuk naam kecintaan kepada orang-orang soleh dan para pengikutnya. Nah, jadi naam meminta dan meristighosah kepada orang soleh, kepada wali, ini diantara bentuk kecintaan kepada mereka. Nah, ya, padahal ini adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Di syaitan menampakkan, ya, kepada manusia, ya, kalau tauhid itu, ya, naam meremehkan dan merendahkan orang soleh. Sedangkan kesyirikan itu, ya, naam adalah sebagai bentuk, ya, mahabbatis solihin, kecintaan kepada orang saleh, ya, diputar balik. Nah, ya, orang yang melarang dari meminta kepada wali dan seterusnya dianggap sebagai orang-orang yang tidak memuliakan para wali. Sementara, ya, orang yang suka mengagungkan kuburan dan meminta kepada mayit dan seterusnya dianggap sebagai orang-orang yang mencintai para wali. Nah, ini asal pertama atau landasan pokok pertama yang naam dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kita kembali kepada naam kalimat per kalimat yang beliau sampaikan di sini, ya, akan dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Al-aslul awal, pokok yang pertama, ikhlasud dini lillahi taala wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Asyarah penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Al-aslul awal min hadhihi al-usuli sittah. Landasan yang pertama dari enam landasan na'am di dalam kitab ini adalah ikhlasud dini lillahi wahdah la syarikalah. Mengikhlaskan agama, memurnikan agama hanya untuk Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Hadza aslul usul wa qaidatud din. Ini adalah na'am pokok yang paling mendasar, atau landasan yang paling pokok, dan ini adalah kaidah agama. Wa hadza huwal mu'taraq bainal anbiya'i wa bainal umam. Inilah yang menjadi arena perdebatan, perselisihan antara para nabi dan umat-umatnya. Fal anbiya'u yuriduna an yusahihu hadzal asl. Para nabi ingin meluruskan pokok ini, itu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Para nabi ingin mendakwahkan ini. Alladzi khalaqallahul khalqa min ajlih, yang di mana Allah menciptakan makhluk untuk tujuan ini, yaitu untuk tujuan beribadah hanya kepada Allah saja. Warabatu sa'adatahum bihi, dan Allah mengikatkan atau mengaitkan kebahagiaan manusia atau makhluk dengan tujuan mereka diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah saja. Ini pokok yang pertama, inilah yang menjadi arena perselisihan antara para nabi dan umatnya. Karena para nabi ingin meluruskan akidah mereka, akidah umatnya. Para nabi ingin agar umatnya beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Falaisal muhim annal insan yasumu wa yusalli wa yukthiru minal ibadat. Bukanlah sesuatu yang terpenting, seseorang itu sekedar puasa dan sholat dan memperbanyak ibadah, dan seterusnya. Al muhimul ikhlas. Namun yang terpenting adalah dia ikhlas dalam menjalankan ibadah-ibadah itu. Ikhlas dalam puasanya, ikhlas dalam sholatnya. Faqalilun ma'al ikhlas khairun min katsirin ma'a adamil ikhlas. Sedikit tetapi disertai keikhlasan itu lebih baik daripada banyak akan tetapi tidak ikhlas. Falau annal insan yusholli al-laila wan nahar. Kalau seseorang itu melakukan salat malam dan siang. Wa yatasaddaqu bil amwal, dan dia bersedekah dengan harta yang banyak. Wa ya'malul a'mal, dan melakukan amalan-amalan saleh yang lain. Lakin biduni ikhlas, akan tetapi tanpa keikhlasan, fala faidata fi amalih, maka tidak ada faidah dalam amalannya tersebut. Enggak berguna amalannya tersebut. Li'annahu labudda minal ikhlas, karena harus ada keikhlasan. Memurnikan amalan-amalan semua itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wal ikhlas, dan ikhlas ma'nahu, maknanya adalah tarkus syirki, meninggalkan kesyirikan. Wa ifradullahi jalla wa'ala bil ibadah, dan menyendirikan Allah dalam hal peribadahan. Mengesakan Allah dalam hal ibadah, itu beribadah hanya kepada Allah saja. Ini ikhlas. Wa la ahadda yastahiqul ibadata mahma balagu minal kamal wa minal fadli illallah, dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi. Mahma balagu minal kamal, walaupun sampai di mana kesempurnaannya, walaupun dia sempurna, walaupun dia memiliki keutamaan dan seterusnya, tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi. Illallah, kecuali Allah. Lal malaikal muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan, tidak berhak, tidak ada salah satu malaikat pun yang berhak untuk diibadahi. Walal anbiya walal rasul, tidak pula para nabi dan para rasul. Walal awliya'i wassalihun, tidak pula para wali dan orang-orang soleh. Nah, tidak ada yang berhak dari mereka seorang pun untuk diibadahi dari selain Allah. Karena ibadah hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala saja. Hadha huwal asal, ini adalah pokok dasar. Naam, ajaran agama Islam ini. Wala yatahakkaku hadzal asl illa bitarki syirk, dan tidak akan terwujud pokok landasan yang pertama ini kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Amma man yakhlitu bainal ibadati lillahi wa bainas syirki bighairi, adapun orang yang mencampur adukan antara ibadah kepada Allah dan kesyirikan, ya, menyekutukan Allah dengan selain Allah, fahadza amaluhu habit, maka orang seperti ini amalannya gugur semuanya. Sebanyak apapun puasanya, sholatnya, tapi dia mencampur adukan dengan kesyirikan, ya, maka gugur semua amalannya. Wa amalladzi yukhlisu 'amalahu lillahi 'azza wa jalla fahadza huwa sa'id, adapun orang yang memurnikan amalannya hanya untuk Allah saja, maka dialah yang sa'id, yang berbahagia, yang beruntung. Walau kana 'amaluhu qalilan, walaupun amalannya sedikit. Faqalilun minal amali ma'al ikhlas fihi alkhair wa fihi an-najah, sedikit dalam amalan tetapi disertai keikhlasan itu na'am khair, padanya terdapat kebaikan dan padanya terdapat najah, keselamatan. Wa hadisul bitaqah la yakhfa, dan hadis tentang bitaqah, ya, itu tidak samar bagi kita. Nah, orang yang hanya memiliki amalan na'am mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, akan tetapi dia na'am ucapan la ilaha illallah atau amalan tersebut, ya, ketika ditimbang na'am dalam timbangan itu lebih berat, ya, daripada kesalahan dan na'am dosa yang sangat banyak dia lakukan. Rajulun yub'atsu yawmal qiyamah tu'radu 'alaihi a'maluhu maktubatan fi sijillat. Itu seseorang yang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, ya. Kemudian diperlihatkan kepadanya amalan-amalannya, na'am, maktubatan fi sijillat, yang sudah tertulis dalam sijillat, dalam arsip. Kullu sijillin minha maddal basar. Dan setiap arsipnya itu sejauh mata memandang. Ini catatan kejelekannya, catatan dosanya. Mamlu'atun bisayyi'at, penuh dengan kejelekan dan dosa. Tudau hadhil sijillat fi kiffatin, kemudian diletakkanlah arsip kejelekan ini di kiffah, di neraca atau piring neraca timbangan. Wa tudau hadhil bitaqallati fiha la ilaha illallah qala hadzal rajul min qalbihi bi ikhlasin wa yaqinin wa iman. Kemudian bitaqah atau kartu atau kertas yang di dalamnya tertulis la ilaha illallah, yang telah diucapkan oleh lelaki ini, yang mengucapkannya dari lubuk hatinya dengan penuh keikhlasan dan penuh keyakinan dan keimanan. Farajahat hadhil kalimah bijami'i sijillat, maka lebih berat kalimat la ilaha illallah ini dibandingkan tadi. Nah, catatan-catatan kejelekan yang sangat banyak. Wa tashat bijami'i sijillat, nah, lebih berat na'am amalan ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang tadi dari lubuk hatinya secara ikhlas, yakin dan penuh keimanan. Nah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan Ibnu Majah tentang hadis bitaqah. Nah, artinya orang ini hanya mengamalkan amalan yang kecil sedikit tetapi dengan keikhlasan. Nah, maka fihil khair, padanya terdapat kebaikan, wa fihin najah, dan ada keselamatan. Hadah wal ikhlas, inilah keikhlasan. Fahuwa maqalaha mujarrad lafad. Orang ini, dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekedar ucapan. Ya. Nah, tidak. Wa inna maqalaha arifan bimaknaha. Tetapi dia mengucapkannya karena dia tahu maknanya. Dia mengucapkannya dengan tahu maknanya. Mu'taqidan bima dallat alaih, dan meyakini apa yang ditunjukkan oleh makna kalimat la ilaha illallah tersebut. Lakinnahuma taqabla an yatamakkan minal amal, akan tetapi dia meninggal dunia sebelum bisa melakukan amal-amal yang lain. Ya. Nah, baik. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, ya. Yakin dan penuh keimanan, mengetahui maknanya dan meyakini konsekuensi-konsekuensinya, ya. Nah, kemudian setelah itu dia meninggal dunia sebelum na'am ada tamakkun, ada kesempatan untuk beramal. Nah, berarti amalannya sedikit. Nah, ya. Akan tetapi dia mati di atas husnul khatimah, ya. Maka amalan tadi, ucapan na'am dengan kalimat tauhid dengan penuh keikhlasan, dengan mengetahui maknanya dan meyakini segala macam konsekuensinya, ya, amalan tersebut lebih berat, ya. Nah, fa kaifa bil ladzi indahu a'malun katsirah shalihah wa khalisatun liwajhillahi azza wa jalla. Nah, maka bagaimana lagi dengan orang yang memiliki amalan yang banyak, yang saleh, yang murni dan ikhlas untuk wajah Allah azza wa jalla. Nah, ya. Yang seperti tadi saja, yang sedikit amalannya dalam hadisul bitaqah, ya. Nah, lebih berat timbangan amal kebaikan dia padahal amalnya sedikit. Namun ikhlas karena Allah. Amalnya sedikit tetapi ikhlas karena Allah. Maka apalagi orang yang memiliki amal yang banyak, naam, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadza fihi dalalatun ala anal ikhlas wa in kana qalilan faqad yunjillahu bihi sahibah. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya keikhlasan itu walaupun sedikit, ya, amalannya, faqad yunjillahu bihi sahibah, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, naam, orang tersebut karena sebab keikhlasannya. Allah selamatkan seseorang karena sebab keikhlasannya dalam amalan tersebut. Wa yukafir anhu jami'al dhunub wa sayyi'at, dan Allah gugurkan darinya segala macam dosa dan kemaksiatan. Atau segala macam, naam, dosa dan kesalahan. Allah ampuni, Allah gugurkan, Allah hapus. Wa annahu idza faqada al-ikhlas fala fa'idata min kasratil a'mal. Dan juga hadis di atas menunjukkan bahwasannya jika tidak ada keikhlasan, jika tidak ikhlas dalam suatu amalan, fala fa'idata min kasratil a'mal, maka tidak ada faedah, naam, walaupun banyak amalannya. Ya, enggak ada faedah dengan banyaknya amalan jika tidak dibarengi dengan keikhlasan. Naam. Baik, selesai penjelasan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala tentang kalimat ikhlasuddin lillah wahdah la syarikalah. Mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan rizki kepada kita berupa keikhlasan, dan senantiasa, nah, kita bisa menjaga keikhlasan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.